bapak-bapak nih, dengan banyak-banyak makan tepung zaman sekarang, mulai sekarang, saran saya, salah satu saran saya, untuk membus up testosteron pada laki-laki itu, ada dua tumbuhan yang Anda makan. Atau mungkin ada dua ciptaan Allah untuk yang Anda makan. Yang pertama, habbatus sauda, yang kedua kunyit. Itu dibikin. Ya, ibu-ibu bikinnya bapaknya habbatus sauda sama kunyit. Kunyit di slice, dipotong-potong gitu, kasih air panas, buka kapsul habbatus sauda, masukin ke situ, kasih madu. Insya Allah akan membus up testosteronnya. Membuat testosteronnya membaik kembalilah. Ditambah lagi dengan apa? Ditambah lagi dengan puasa. Bagusnya, yang pernah saya baca ada seorang profesor mengatakan, kalau laki-laki itu mau membus up itu maksudnya menaikkan dari testosteronnya, puasanya 24 jam. Puasa 24 jam ini maksudnya apa? Makan. Dia puasa sunnah biasa aja. Oke? Tapi dia gak makan, yang dia minum aja. Air putih, teh hijau, kopi pahit. Gak ada masuk kalori di situ. Maka nanti lemaknya di badan dia akan dibongkar oleh tubuh dan muncullah hormon-hormon yang kategori hormon anabolik. Anabolik hormon itu hormon yang membangun. Termasuk nanti dia akan membush up testosteron juga. Jadi laki-laki itu obat kuatnya adalah hidup sehat. Obat kuatnya, tanda kutip ya. Kemarin saya ngisi di daerah Penggilingan, itu salah satu panitia itu cerita ke saya, dokter, benar sih kata dokter, bilang, kenapa setelah saya kurangi ini, makan ini, saya stop, ternyata Masya Allah tiap hari bergairahnya luar biasa, kata beliau. Tiap hari loh. Sampai katanya isinya kelabakan. Melayani dia. Ibu-ibu, ya, kalau Anda mau bisa melayani suami dengan baik, salah satu caranya adalah khitan wanita. Itu cara untuk membuat Anda selalu merasa seperti gadis nanti. Wanita itu. Kalau Anda belum menopause bisa. Kalau sudah menopause, nasib. Bahkan saya ketemu dengan orang, seorang ibu-ibu, subhanallah, ibu ini sudah menopause. Tapi dia cerita ke saya dengan dia, kita karena sudah dekat gitu kan. Dia cerita ke saya, kemampuan dia dalam melayani suami masih seperti gadis. Biasa kan? Ya nggak kayak orang nyaman sekarang karena kebanyakan tepung, kebanyakan gula, kebanyakan lemak. Yang laki-laki ketika melayani istrinya baru sebentar mulai, udah bang. Gitu, nggak boleh gitu. Karena itu bagian dari sedekah, ya bapak-bapak ya. Jadi kalau minum zam-zam nanti minta sama Allah, ya Allah jadikan zam-zam yang ku minum ini bisa menguatkan ya diriku untuk melayani istriku lebih baik. Oh gitu, keren doanya. Jangan minum zam-zam, tak rezeki. Dodol itu doang, gak ada perubahan. Ulama-ulama aja dulu, kalau minum zam-zam, mereka mintanya, salah satu ulama, saya lupa namanya siapa itu, dia katakan, kalau dia minum zam-zam, dia minta sama Allah, semoga dengan zam-zam yang ku minum ini, dia bilang, engkau menghilangkan dahagaku di padang mahsyar. Jauh banget ke depan mintanya. Ya, beberapa ulama-ulama itu, jika minum zam-zam, mintanya apa? Ya Allah, mudahkan hafalan Qur'anku, jadikan aku lamanya umat, matikan aku dalam husnul khotimah. Karena zam-zam seperti kurma sama zam-zam. Ya, kurma sama minum zam-zam. Itu detox yang paling baik. Zam-zam secara sifatnya alkali, basah, dan memang gen-gennya kita itu, ikatan gen itu pada alkali semua. Kurma mengandung kalium, mengandung kalsium, mengandung magnesium, dan mineral-mineral basah yang lain. Makanya minum zam-zam sama makan kurma itu bisa bikin bahagia. Kalau nggak ketemu zam-zam sama kurma, mama makanlah buah. Di badan itu beda. Makanya hewan-hewan buas, kalau mereka, yang saya baca dalam sebuah buku, kalau mereka memangsa hewan-hewan herbivora, yang mereka makan pertama kali adalah bagian perutnya. Dia butuh enzimnya. Bahkan harimau itu setiap tahun, katanya ada ritual dia makan rumput. Pernah saya dapatkan video itu, jadi harimau itu satu tahun sekali makan rumput. Gitu. Manusia, ya, jadi kalau mau mengurangi resiko kanker, Anda tidak akan dapatkan antioksidan pada daging. Nggak dapat. Saya tidak mengajarkan Anda vegetarian, ya. Karena Islam tidak vegetarian, karena dia makan daging. Ya. Tidak, saya pun tidak. Saya makan daging. Ya. Tapi kalau imbangan antara dagingnya, mungkin kalau boleh saya kasih, komposisi atau perbandingan, ya dominance sayur sama buah daripada dagingnya. Maka nanti apa yang terjadi, tubuh akan memperbaiki. Siapa lagi tambah dengan 4 hal ini. Coba dalam satu hari, 5 lah, bukan 4, 5 hal ini Anda. 5 hal ini baru sekalian, usahakan ada dalam makanan Anda tiap hari. Yang pertama asam amino. Asam amino itu contohnya apa? Tadi kan madu, kurma, itu asam amino. Yang kedua apa? Probiotik. Ya, nanti probiotik ini, Tabib Roci ini sahabat, nanti beliau mungkin sedikit banyak akan cerita apa manfaatnya buat anak-anak. Ya, beliau ini, insyaallah, ya, Allah juga kasih ilmu untuk beliau, ya, dan beberapa kali juga teman-temannya di Bogor, kadang-kadang kalau butuh konsultasi atau butuh intensif perawatan, saya arahkan ke beliau. Ya, kalau saya arahkan, biasanya saya tidak sembarangan, ya, karena urusan kesehatan itu harus ada orang yang kompeten menjawabnya, nggak bisa sembarangan. Ya, makanya kemarin saya sempat posting ada satu akun ya, di Facebook itu yang ada chat konsultasi ini siapa, ini saya nggak tahu siapa. Bahkan terakhir saya lihat lagi, saya tidak ada membuat satupun aplikasi di Play Store. Nggak ada. Sekarang sudah ada masalahnya aplikasinya. YSR apalah gitu kan, macam-macam. Laku banget di luar baru sekarang. Lagi laku. Ya, ya mudah-mudahan jadi kebaikan. Ya, tapi semua itu ada adabnya juga kan. Kalau bahasa Jawa itu unggah ungguhnya gitu kan, nyun sewunya gitu loh. Probiotik. Tadi pertama tadi apa? Amino. Amino dapat dari mana? Di browsing. Banyak sumber asam amino sekitar kita. Ada madu, ada kurma, ada air kelapa. Juga asam amino. Ya, seminggu sekali ibu sekalian coba minum air kelapa. Air kelapanya di blender sama kurma. Termasuk kalau Anda ibu-ibu nih, kalau Anda, saya nggak tahu, sebaiknya sih saran saya, sebaiknya kurangilah masak yang bersantan yang dipanaskan. Jadi santannya, jadi saya suka kari, tapi kalau saya bikin kari, sekarang saya requestnya jangan pakai santan. Karena kari itu penuh dengan bumbu, ya. Itu sebabnya kalau Anda perhatikan, yang di tulisan saya terakhir yang tentang testimoni hamil itu, saya tidak ada jualan produk di sana. Yang saya mau angkat itu adalah mari kita kembali ke ciptaannya Allah, itu aja sebenarnya. Ini mereka apa? Detox rahim. Kadang saya juga lupa detox rahim itu apa. Oh, banyak banget postingan. Ada kayu manis, ada apa lagi, ketumbar, macam-macam lah, nanti tinggal dibaca. Rata-rata mereka minum, sebagian besar mengandung apa? Kunyit. Kunyit. Ya. Jadi rata-rata ketika mereka menyetop makanan-makanan yang enggak sehat, mulai kembali sama Allah dalam bentuk ibadah, tahajud, puasa, bekam, Allah kasih dengan mudah. Ada yang 7 tahun, 10, kemarin pernah ketemu 20 tahun coba. Bahkan waktu saya kemarin sempat haji itu, subhanallah, ada seorang yang datang ke saya, coba cerita, itu dokternya bilang, dia gak bisa hamil. Gak bisa hamil, kata dokternya. Dokter di Jordan. Terus qadarullah, akhirnya beliau sempat lihat akun saya. Instagram gitu kan. Mulai dipraktekkan segala macam. Akhirnya praktek-praktek kayak begitu, akhirnya lupa sama penyakitnya. Orangnya jadi happy kan? Bahagia, syukur, sekarang kamu dikasih-kasih aja. Akhirnya Allah kasih. Karena hatinya sudah tenang. Gimana mau dikasih? PCO itu sel ovumnya nggak matang. Mau matang kayak gimana? Atau mau dibuahin kayak mana sama sperma kalau sel ovumnya nggak matang? Kenapa nggak matang? Karena cemas. Karena stres. Wanita-wanita zaman sekarang, anak perempuan zaman, terutama anak perempuan, coba lihat. Sebagian besar kelas 4 SD sekarang sudah mens. Semua makanan yang tidak sehat, yang mengalami pengolahan berlebihan, yang ditambahkan dengan bahan-bahan sintetik, pasti akan menyebabkan elektron dalam tubuh kita itu lepas satu. Yang dikenal dengan radikal bebas. Oke, 5 menit lagi ya. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban nar.